kok katik ngono. Maksudnya ngeten bapak ibu, bojo sampean ku saiki isek dadi bojo sampean, ya sampean keloni barang ngono nek tepak kober. Tapi kok sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni, genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang wayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, akeh sing ngantri. Hiting-hiting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggoki nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi wis diincim wong, ya tutukno nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Mesing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya, Dik, sabar. Iki wis pesthene bojomu. Kabeh wong ya ape mati. Ta dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis ta lek dibutuhan apa-apa, ngomong aku beres-beres. Boyoke ape nulung tapi ape mentung. Mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembawuris. Rega blek duwe ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten bapak ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya. Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati ya elek. Maksudnya ngeten. Bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono wong lanang kok wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono kuwi lek bojo wedok cilik ndek metekel bunder mlaku bareng kaya engko 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok wayu nang kulite putih kaya sego. Ngono kuwi lek bojo wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno keayuane, kegantengane. Ndi bojo lemu manfaatno kelemuane. Ndi bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Ndi bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampeyan. Ndi bojo nenguk ayu ganteng alhamdulillah. Bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggih weden tikus. Saman di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ra ketara. Kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasah nyetel tip wis ana hiburane. Saman de bojo nang turune ngora alhamdulillah akune ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, de bojo lemu ya sewambat cewah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya. De bojo awake kaya biting. Masa uang kok didemek watuk dibukno mengi. Enek wong gebrese mencelat. Kulo sak pira kurune. Sampeyan dibojo turune ngora, ora iso manfaatno sumpek sampeyan. Dikeloni bojo padha karo dikeloni traktor ngene. Ngoten dadi wangsul donya mok dienggo gentenan. Mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa. Sapa sing rumangsa ndek apa-apa? Ndek pangkat jabatan pensiun entek pangkate bar jabatane duwe donya mati ya ora digawa. Bojo ayu mati ya pisah, kadang urung sampai mati ya do pisah. Maya Estianti kurang ayu apa? Pisah karo Ahmad Dhani. Dewi Persik kurang ayu piye? Pisah karo Saiful Jamil. Sing lagek iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku. Kula jenengan ku mboten gadah napa-napa. Gusti Allah maringi lambang, lek menungso ku jane ra ndi apa-apa. Menungso medun no alam donya, lahir procot rupa bayi, udo blejet. Mboten sangu napa-napa, ra ndi modal apa? Apa sedaya tiyang lahir udo. Sing saiki dadi petinggi ku biyen lahir ya udo. Sing saiki dadi guru ku biyen lahir ya udah, sing saiki dadi camat biyen lahir ya. Udah, sing saiki dadi bupati iku biyen lahir ya. Udah, sing saiki dadi kiai iku. Mati nggih udah, mboten beto napa-napa. Iku lambang saking Allah. Lek menungsa asline mboten gadah napa-napa. Buktine lahir procot rupa bayi udah mboten gadah napa-napa, gak sangu apa-apa. Mulai ten gene jenengan nate enten bayi lahir langsung mondong wedhus. Ya ora sedeng kok. Iki lambang saking Allah. Tapi pancen dasar watake menungso, tabiate menungso, asline gak ngerti apa-apa, gak roh apa-apa, ora duwe apa-apa, tapi karepe kepengin ngerti apa-apa, pengin duwe apa-apa, pengin nguasani apa-apa. Makane setiap bayi lahir mesti tangane gegem. Iki lambang saking Allah. Menungso iki karepe donya iki arep digegem. Saenenge pe dikuasani. Gak ono bu bayi lahir tangane begar karo dada buane. Dada maman. Gak ono. Gegem kabeh. Lambang menungso saenenge pengen digegem, saenenge pengen dikuasai. Dhek gak sadar bareng mati tangane udar. Situ ora ono sing katut. Jenengan ate pirsa ana mayit budal no kuburan karo nyangking linggis. Mayit kocelok. Kabeh wong mati udar tangane. Mestine nek cara nalar mati niku ngempet lara, tangane yang gegem, tapi kenyataan mboten enten, mayit mati tangane gegem. Umpama cara ana mayit mati nang tangane gegem, mudin wedi kok. Ora wani ngedusi kuwatir dijotosi. Ngeten niki kula jenengan dereng krasa janji urung mati. Angger sik urip ya sik kudu gegem ae. Mergo pun didhawuhne Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul mawon. Warase kapan? Lerene kana ilaihi rajiun. Nembe ngrasakno. Mulane sebutane beda-beda mboten padha. Nek wong alim, wong apik iku disebut sedo. Tegese siksane wis bakdo, sedo. Iku artine siksane wis bakdo, karek nikmate, karek enake. Kaya aku barengan iku somben sedo arane. Sedo. Ale wong biasa yo mati ngono ae. Mergo apa? Nikmate ganti. Anek wong rada elek diarani mate. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang mendem, tukang kopi, ra gelem rukun karo tangga, ra gelem salat, Ramadan gak gelem poso, ku diarani bongko. Mergo ape diobong non neraka. Sampeyan golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki rang arah petuk. Ya mau sitok iki wonge. Mulane kontrane ora ndok larang. Soal ilmu ngeten niki mboten enten kitabe. Iki jenenge ilmu otak-atik matuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu engkang dipun mulyakaken. Krasane soleh wis mati, janji sik urip ya sik nggegem ae. Mergo pancen menungsa niki makhluk sing paling gragas, makhluk sing paling celutak. Menungsa ku apa-apa doyan, pira-pira kurang, gak tau rumangsa cukup. Ngapunten ngapunten, ayam, pitik, iku mangane trimo beras, jagung, dele, kacang ijo. Wis ngono-ngono ku wong pitik dikeki sate ya gak arep. Lek menungso beras dipangan, jagung dipangan, kedele dipangan, kacang ijo dipangan, sak pitik-pitike diuntal. Wedhus ku mangane trimo kangkung, bayem, ramban-rambanan. Ayo menungso kangkung dipangan, bayem dipangan, rambanan dipangan, sak wedhus wedhuse mlebu weteng. Kucing iku nek kucing temen mangane ya trimo iwak asin, pindang, greh, kringking, teri. Napi nek kucing garong ndase wong Tuban iki lho dimplok. Lho dhuwit jatahe rakyat mlebu weteng, iku kucing garong, aspal ya doyan. Wesi ya doyan. Menure masjid iki doyan. Iku nek kucing garong. Bapak Ibu kang minulya, bajing iku nek bajing temenan nyolong klopo sitok ngono ya wis. Ngono ku bajinge mikir, aku ora melu duwe ya. Mosok ate tak entekno. Pangan separo ae. Sing separo ngengehno sing duwe. Ngono ku bajinge apian, sing duwe ben gak krengkelan meneh, ceblokno klopone. Iku nek bajing temen, tapi nek bajingan klopo patang janjang ya resik kok. Nek perlu sak wit-wite diketok. Apa maneh wis bajingan sik ana tambane tengik pisane. Majur. Codot, iku nek codot temen nyolong jambu sitok ya wis digo mule. Wis guyang-guyu dipangan karo bojone karo anake. Iku nek codot temen. Tapi nek codot sarungan jambu sawet ya dientekno kok. Tewempong diadai sarung pondong go mlayu. Ngantek jambune dhewe ra diopeni gondal gandul. Jambu loro kowe. Dadi menungso niku mboten enten cukupe. Mulane uripe ya kurang. Lek hewan sedaya cukup. Mergo pancen kewan ora ana sing grangsang. Kewan niku makhluk sing qanaah nrimo ing pandume Gusti Allah. Mulane uripe dicukupi karo Gusti Allah. Kewan niku mboten nate ngalami peceklik. Di dunia kewan tidak dikenal krisis pangan. Ora ana krisis ekonomi. Jenengan nate pireng ana cecek nang kenek busung lapar. Padahal nek jenengan nangen-nangen gak tok. Cecek niku uripe nemplek nang tembok. Dene gak duwe lar, gak iso miber. Makanan nek cecek niku kewan-kewan sing miber, nyamuk, laron, kaper, dhek ora iso miber. Tapi nyatane ya warek ya iso mangan. Soale apa? Nrimo mboten nate protes. Gak tahu cecek protes nang Allah. Gusti Allah paling salah desain iki. Mestine gawe aku ya kudu ana lare. Pangananku ana lare kabeh. Mboten, mulane cukup. Kewanku sak cukupe wis. Mulane sak bendinane dicukupi kalih Allah. Saman delok pitik golek panganan oleh gabah dipangan. Cuk cuk cuk cuk cuk cuk wetenge warek. Wis, mulih. Sesuk mangan apa teh? Sesuk golek neh ana jatahe dhewe. Mulane ora ana pitik golek panganan karo nyangking bak niku ora ana. Kelompokno diadhe bak ngujagane sesuk niku ora ana. Pitik apa ngono ku? Mencara aneng ya diseneni kancane. Kowe iki pitik model apa ngene iki? Atik nggo bak bareng ngene iki. Aja dadi pitik metu. Nek seneng ngumpul-ngumpul dadi menungso ae. Ana lho ana Tuban ngono lho. Wedhus yo ngoten, Bu. Golek mangan oleh suket dipangan kerwes-kerwes wetenge warek mule meneh meneh ana jatahe dhewe mulane ora katik dhewe golek pangan karo nyangking karung ngono ku ora ono nek menungso pirae kurang kewan sitok sing gruwang sang apa-apa kurang mek sitok bedes bedes yang ngono dikai pirae kurang ana bedes sampean kaya gedang pirae kurang kaya kacang pirae kurang ku ya seneng ngumpul-ngumpul. Jadi makhluke Gusti Allah sing senengane umpul-umpul gak ana nrimane iku ya bedes karo wong. Ya mek cah loro tok kuwi ya. Liyane ya ora eneng, pokoke cah loro tok iku. Jenengan nek purung neliti sedaya kewan niku nek mangan langsung nganggo cangkem, gatek leren nganggo tangan, langsung cangkem. Pitik, mentok, bebek banyak langsung nganggo cangkem, cucuk, wedhus, sapi, jaran, kebu langsung nganggo cangkem nek mangan, gak usah leren nganggo tangan. Sing mangan leren nganggo tangan, iya ya cah loro neh meng. Kandhane cah loro ku setel. Mulane rupane ya rondok memper. Njenengan nek ora percaya golek wong lanang sing rapati ganteng, jejerno bedes lanang sing ganteng. Ngwasi kok dodoan nak koyok misanan ngono. Ya apa maneh jakete padha ya persis kok. Ngono ku sampe saiki ya ora cetha, Bu. Mbah bedese sing kaya wong, mbah wonge sing kaya bedes. Ya ora cetha wong pancen cah lore padha ra ngakune. Setel. Ulan Ramadan sing sakniki kita adepi niki sejatine kangge nglatih kula jenengan ben kula jenengan niki mboten dadi wong sing hubbud dunya. Mergo ten gene Ramadan niki kula jenengan diwajibno poso. Poso niku bahasa Arabe shaumun. Hurufe telu shad wawu mim. Shad tegese sumtun meneng, wawu tegese waraun ngrekso. Ngrekso sing subhat, makruh, langkung-langkung sing haram, mim tegese malakun ngeker, menguasai hawa nafsu. Nek cara tubane poso niku tegese ngempet. Ngempet syahwat duniawiyah. Mangkane hakikate poso niku janjane ngoten, mboten namung ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet kumpul bojo. Ngapunten Bapak Ibu, poso ku nek trimo gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, wedhus ya iso. Saman kok melongo ngene iki ngrungokno to aku? Wedhus ya iso. Saman nek gak percaya, nggelek wedhus, lebokno kandang, sedina aja kei mangan, aja kei ngombe, aja kumpulno wedhus lanang karo wedhus wedok. Poso iku wedhus. Poso nek trimo ndak makan, ndak minum, ndak melakukan hubungan suami istri, iku poso sing muk kenek kanggo ngatur dohir. Batine dereng saged. Lah sing bener dos pundi? Ngempet mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Mata ya diempet, kuping ya ngempet, cangkem ngempet, irung ngempet, tangan ngempet, sikil ngempet, sedaya ngempet. Khususe anggota tubuh sing bolong-bolong sing jumlahe 9 niku. Niku sing kudu diempet. Kok 9 to, Pak? Diitung nek gak percaya. Bolongan mripat 2. Bolongan irung 2, 4. Bolongan kuping 2, 6. Bolongan cangkem 1, 7. Kurang 2. Sing 2 niku kula roh nggone tapi gak roh jenenge aku. Khususe niku wong Jawa lek ngarani babakan hawa 9, mangkane tirakate wong siyan niku nek pengen sakti ngeningno cipta, mandeng pucuking grana, madhep mantep marang Kang Murba Wasesa, mekek babakan hawa 9. Ya bolongan 9 iku ku mergo sumbere maksiat, sumbere dosa. Gampang tumindak elek, Gusti Allah maringi lambang sing metu kanggone bolongan 9 ku gak ana sing apik, gak ana sing enak. Semua menjijikkan, kabeh jemberi wong. Lambang bahwa bolongan songoku gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek. Sama nek ra percaya dibuktekno. Sing metu kok bolongan mripat napa? Ketek. Angger esuk mabrik sak tape-tape. Teko bolongan cangkem, idu, riak, utah, gumoh. Sarang walet. Iler-iler apa cah? Orang ono sing enak. Teko irung, umbel, mimisen, upil, jemberi wong kabeh. Ayo teko kuping sing medal napa? At cukil watu wat curetu. Semuanya menjijikan. Teko bolongan ngisor sing arep oyo. Eh bapak-bapak yo santen, ibu-ibu tiap bulan kecap campur caos. Gak ono sing enak. Teko sing mburi sing medal napa? Gedang goreng. Kadang dadi bubur. Mboten enten sing enak. Iki lambang saking Allah bahwa bolongan songo ku gampang tumindak dosa, gampang lakoni maksiat. Rekson jogon khususe nalika poso. Nah, sampean perhatikan ya. Semakin ombo bolongan niku, semakin besar peluang nglakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem, ombo bolongan cangkem. Mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, man admanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah. Sapa wonge sing iso jamin krana aku iso njogo barang sing berada di antara kedua rahang, apa Bu jenenge, ngisore irung 4 senti cangkem, karo yang berada di antara kedua paha, mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula duduhno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki, biasanya sing rapate iso njogo iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih, Bu nggih? Mulane lek nang wong kakek ngomong diarani, "Oh, lambe yo lambe lanang." Non? Ucara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo kak dikewe tak pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Mi ora pati akeh omong. Lah nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwawa. Aja kok hari-hari biasa pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane nang nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange neritik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimbahi, "Lah iya, utangno dulurku ya ring disaur ngono ku ora isin." Pinggire nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune kok. Dapak gak ngono." Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong banten wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanangku ditakoni siji nyauri siji. Konti Kak, ke warung. Wis wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27. Ana wong wedok ke pasar podok tangga takoni. Konti yu, anu Dik ke pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak ruwame to Dik. Aku bedalke tisu jam 6. Ya nek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodhok 500 mlek ngene iki tok. Nah, pindang yang mundak, lengo yang mundak, brambang yang mundak. Ya Allah Dik, aku nek ana podok Pak Lurah bareng karo Bulur Raisin, aku tiba-tiba kudungan. Lha wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang. Mangkane jare Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi Bu, nun sewu Bu. Mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Kile cangkem Bu. Wong wedok niku kadang mboten nimbang. Ngapunten-ngapunten nggih. Kadang ora imbang, delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah. Tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jaboe koyo salihah. Aku sampai ndangak-ndangak saking salihae. Tapi yo nyelewatunan nang wong lanang. Wong lanang esuk-esuk ngomong, "Bu, ndek gene kopi, kopa kopi, kopa kopi." Aku pegelen nggih dhewe. Sing lanang ate mangan ning ngomong, "Bu, mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa atik takok barang. Karwan enenge pindang ya pindang kuwi. Nggih njaluk lawah apa neh?" "Yo, gek ndok-ndok ceplok enak." "Piye? Ndok ceplok, ndok kem ta piye sing diceplok?" Sing lanang terus lemes. Ngelentuk, "Ndak kuru, ndak kuru, ndak kuru." Lho pancen susah, wong lanang ngomong ku disentak, wong lanang meneng ya disentak. Mari masak sego cek utuh, jangan cek utuh, lawa cek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bali diwerke intik-intik-intik. "Gak mangan." "Wis mateng nek ape mangan, nah, mangan." Jere sing lanang, "Ya mangan." Baudal kluyur kluyur kluyur kluyur, "Nah mangan." Sing lanang kluyur-kluyur ngono ku sik mentolo disentak. "Lawe aja ditentekno, anakmu rong mangan." Bojo sampean yang ngono, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar, ndengon-ngon kaya ngono ku sing sabar. Telaten ning sesuk mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Eh sampeyan ora percaya sak tubane disensus jumlah duduk alih rondo kathah pundi? Akeh rondo sing lanang wis do mati sik ngenes sak kandhane. Ya siji merga niki, ati-ati. Padahal ngapunten ngapunten, wong wedoke golek ganjaran muso bojo pawenake pol, pol penake. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu rungokno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani duit blonjo teko wong lanang glemune matur suwun, Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Trimo matur suwun, Pak. Tapi yo angel ya metamet nggih, Bu nggih. Mbak no sak matur suwun pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatene aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten ku ora tau krungu. Mosok ngakeh ya nampani duit blanja ya engko mu iki. Kaya ora roh. Sembarang kaya entek. Bumbu jangan entek apa nyambel mbok garing. Beras waya nempur, blanjani rambe jaji mangane kaya anak mah. Sing akeh ya ngono kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum jenengan jak salaman salaman karo bojo niki tasaqata dunu buhma min khilali asabihima rontok kabeh dosa jenengan krotok krotok krotok teko selaselane dirjintek dosa sampean apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang salaman karo dicucup Allah Karim nyucup tangane bojoku Bu ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad. Apa mana sing bojone ireng aswate tenanan. Maka berbahagialah sing bojone ireng. Mbentina iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lah saestu niku penak golek ganjaran kanggo wong wedok. Jenengan masak keringet drodosan, nggih mboten? Wong wedok masak keringet drodosan iki sok ten alam barzah. Tekani malaikat mungkar nakir ditakoni, "Man robbuka? Yu, sapa pangeranmu?" Klinga-klingo gak iso jawab. Ana krepekan teko, eng ing eng. Tapi no hadise ora ana eng ing-enge kuwi tak tambahi dhewe. Bisiki iku pengen wong wedok yo jawaben Allahu Rabbi, Gusti Allah pangeranku. Kaget wong wedok, sampean ku sapa atik muruki aku barang? Aku keringetmu yo sing kecut kae lepas nalika goreng pindang. Mangkane jenengan nek masak keringet drodosan, gak usah dilapi ben. Nggih jangan asem ben, gak usah dilapi. Nek perlu diler no dhuwure jangan. Dadi iso dadi sayur asem rasa helek. Wong wedo lho Bu, ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura 1000 dosane. Katok siji 1000 dosa di ngapura Allah. Nek katok 14. Dosa pira sing disepura? Mangkane kotok mandang do praktek. Pak katokmu ndi Pak? Katok tanggu kok coplok Pak, coplok. Gapa gapa penting ngono Pak. Penting. Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu kang minul ya, kula jenengan nek iso mengendalikan diri dari syahwat duniawiyah, poso kita akan berhasil. Mergo kula yakin menungso karepe padha, cita-citane padha, kabeh kepengin pikantuk saadah abadiyah. Kepengen pikantuk kebahagiaan hakiki, bahagian dunia akhirate. Gini apa mboten? Tunggale kabeh wong kabeh pengen sugih. Bapak Ibu sing rawuh niki pengen sugih to nggih? Pengen sugih napa mboten, Pak? Nah, ya nemen kok. Nemen kabeh wong ya pengen sugih, cuma ya ana sing keturutan iso sugih temen, ana sing ora keturutan. Ora iso sugih. Nek asline kabeh pengen sugih. Mboten enten wong urip kok pengen mlarat gak ana. Kate ana wong nang ngomong, kaya aku ngene iki mlarat ya wis rapopo. Tak telatenane wong urip nang donya sedelok, sing penting seger kewarasan karo guyu-guyu. Ngene wae penak ra kaken tanggungan. Ngono ku asline ya sawi nek pengen sugih, cuma atine wis pegelen. Wis pekoh. Ketoke guyu-guyu tapi ya kudu njotosi wong. Kabeh pengen sugih, kabeh pengen bahagia donya akhirat. Mangkane kulon jenengan nang ndonga mboten ninggal donga sapu jagat ulang-ulangane Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. fid dunya hasanah niki simbol kebahagiaan dunya, wa fil akhirati hasanah niki lambang kenikmatan akhirat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, donga niki pelajaran. Kula jenengan lek pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, carane piye? Ayo. Donya akhirate karo-karone dilakoni sing temen tur imbang. Kula baleni temen tur imbang. Sementara niki kula jenengan ku luweh menteng nang donya timbang akhirat. Kita niki luweh milih donya timbang akhirat. Luweh kepencut nikmat donya timbang akhirat. Ngaku gak ngaku ngoten. Ayo kula takoni dijawab sing kompak. Panjenengan misale ditari dikongkon milih dikei ganjaran karo dikei duit, milih pundi? Preketek. Milih duit Pak nggih? Heeh, padha karo aku. Dulur karo duit ya abot duit. Anakan wong karo anakan duit ya seneng anakan duit. Pancen ngoten. Pilihan apa-apa, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ya milih endi sing ngekeki? Sampai ana omongan sing asline keliru tapi wis umum. Dak. Apa, Dik? Sok pilihan DPR ku sampean milih sapa kah? Aku gak pengin ngerti. Hei, Dik, nek aku wis ora mikir padha wae. Ya endi sing ana duwi? Sing tak pilih. Nduk kene ya ana wong sing model ngoten niku. Wonge ya sik urip. Dhe maju siji, Pak, ge conto, Pak. Lu pancen ngoten kula jenengan wis to. Apik kaya apa? Pantes kaya apa? Lek gak metu duwite, males aras-arasen nglakoni. Masih welek saru lek ana duwike, ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing lara, ambek nunggoni jeragane sing lara, iki yo milih nunggoni juragane, mergo nek nunggone juragane metu duwike, lek nunggone bapake metu ababe. Malah bapake dituturi kok, sabar Pak, sabar. Jere bapake, bapake luwara nemen to jong-jong dimpet. Kaya ora kulino ngempet, ben dina wis ngempet. Sengoten niku pancen zaman akhir, uang karo duit iku larang duit. Petuk uang karo petuk duit seneng petuk duit. Sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia. Ngono ku ditakoki tanggane, "Nduk, sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo." "Iya suwe, Mbak. Ya wis ana 3 taun. Ngono ku sampean nok sedih nduk ora petuk bojo." "Ya ora, Mbak, wong kirimane teko terus kok." Dadi ngoten. Kanjeng Nabi biyen nate dawuh memprediksi, "Kula ya rondo ora percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi." Suk zaman akhir, uang iku regane luweh murah timbang wedhus. Larang wedhus karo wonge. Tapi sakniki nyatane pun kenyataan. Kelangan barang karo kelangan uang itu sedih kelangan barang. Pendeso-deso niku Bu, duwe anak wayah maghrib durung mulih isek bal-balan. Ngono ku gak atek golek yo. Tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan, bingung nek goleki. Pancen ngoten. Nemok uang karo nemok barang, ya seneng nemok barang. Jenengan misalnya melaku-melaku terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan, ambek jenengan melaku-melaku nemok uang keleleran pinggir dalan, ngono seneng nemok endi, Bu? Seneng nemok wedhus, ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon. Heeh, ingon-ingon wedhus sih cetha batine. Setengah tahun ngono wis ketok batine. Pancen ngoten zaman akhir. Nek donya dipentingno akhirat ora patek. Ibu-ibu niku nek nglakoni donya tenang pasar, ape buwu, resepsi, suruhan, macake wayu nganggo klambi sing wapi, isik nganggo parfum, jes jes jes metu omahe bel bel bel. Iku donya. Tapi nek ape nglakoni akhirat, salat, rukuh sing dienggo ki putih gak putih, coklat gak coklat. Mangka ngantek rok sing dienggo rangkepan ku lekrek. Mulai ngisor polok sampai tembus Sidratul Muntaha. Iku sik dienggo salat. Klambi ku duwe 27, tapi rukuh ya mek situk iku tok. Wong lanang ya setel nang pasar, kondangan, celana apik, klambi apik, sarung apik, kopiah apik sing dienggo. Tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17. ngepir turut dalan sentul tul tul tul digojloki tanggane lek tuku sogun kok gak mesisan to lek sapa lek iku seko ketok mbok nggo kopiah yang ngono budal jumatan iki kopiah sampe wis gak nok pojokane rupane abang beranang bludrune entek masak tiwase kok dodoan wonge urung guyu ketune wis meringis dhisik pancen ngoten kula jenenganku rokok urusan donya wong lanang-lanangku gak eman kok sedina sak bungkus 10.000 iso ya gak abot ya gak eman berarti nek sak wulan ketemu 300.000 iki donya sak wulan 300.000 akhirat seminggu pisan budal jumatan ngiseni kotak amal nang masjid kelutik 1.000 sak wulan ping 4 berarti ketemu 40.000 donya 300.000 akhirate mek 40.000 ya wong lanang-lanang iki budal jumatan ngono ku ya tok masjid kotak amal liwat yen rogo sak umpancen loman-loman bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta lebok neneh minggir sing tak maksud dudu kowe diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman lebok neneh nyingkreh dudu jatahmu pokok dipilih no duit sing paling ruju dhewe petuk 1.000 mentolong gerayangi sing 500 ana maning budal jumatan nganggo baju takwa sak tengen sak loro kiwa tengen sak tengen diseni duit 10.000 sak kiwa diseni duit 1.000 mergo rencanane mari jumatan apa mampir nok warung ngopi bareng tok masjid silo kota amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebok no kota mari jumatan no warung kopi diombe entek apa mulih bayari duit diodos seret astagfirullahaladzim iki mergo apa? Keliru sing 10.000 mlebu kotak ngono ku lek getun dina gak wis-wis Allah ya Karim jenengan ditimbali karo bupati kon moro jam 8 jam 6 wis ngenteni iku sing nyeluk bupati saiki diceluk Gusti Allah duhur 11:30 morone jam piro? Masya Allah ibu-ibu diceluk Pak Lurah hati dikei sembako cerekal gagenan moro diceluk Gusti Allah apa dikei ganjaran sing gede Allahu Akbar, Allahu Akbar melungker ngono kok ngaku seneng Gusti Allah padahal wong iku nek seneng Allah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ketika mendengar disebut asma Allah gemetar saking senenge ya kayak bocah nom-noman nek seneng karo cewek diceluk tok ak seneng ana bocah lanang nang kepencut karo bocah wedok ada sing wedok pancen bocah ya wireng oh selera wong wedok ireng kok aja disalahno selera saking senenge bu diceluk tok lho mas-mas ndrodok atine soale sing nyeluk duduk sembarang wong sing nyeluk wong sing disenengi wong iku nek seneng nang Allah krungu azan ndrodok mergo azan iku timbalane Gusti contoh wong Mekah wong Madinah nyoto nek wonge seneng Allah mriko niku kanthek wis azan bu masyaallah saenenge warung toko dodol apa kukut kabeh dadi angger masjid wis Allahu akbar Allahu akbar ngene ku kabeh wong dodol tutup kukut ngempit sajadah jerantal budal jamaah ada wayah azan isek buka dodolan diobrak abrik karo polisi di polisi nang Mekah ku ngurusi wong ra jamaah nek polisi nang Tuban kan ngurusi wong kopek bedane ngono apa maneh azan wis ate rampung hayya 'alal falah niki azan Mekah Bu kula saged nirokno soalnya kula nate suwe urip ten mriko ngaos ten mriko mboten pamer Bapak Ibu kula niki senajan tasik nem kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Kok diguyu to? Pisan ya hitungan kok. Peng pindho rencanane niki nembe nglebetaken nembe kelompok-kelompok. Dadi engko oleh kok kene ngono ya tak kelompokno. Mangkane panitia ngerti ya ben gelis kelompok piye carane. Wong Mekah ni ati-ati wis ngono azan, jerantal kuatir kari. Ya persis bapak-bapak anggar katek masjid wis Allahu Akbar ya jerantal no warung. Wong kula jenengan iki nek nglakoni donya betah suwe tapi nek akhirat ora pati kerasan. Ngene iki ngaji lagi 40 menit ya wis sembujung. Sendeklu. Leyeh-leyeh. Jajal nek ngrasani tangga. Wong wedok-wedok niku 5 menit wis oleh wong 7. Ana wong duwe gawe melu landang. Ngulek bumbu durung lembut tanggane sing lembut wis 17. Wong lanang gak ngono maca Quran tadarusan 10 menit geger diongkak-ongkek perkara kesel. Nang warung kopi sak cingkir rokok rong glintir, jam-jaman ya betah. Apa maneh sing tunggu warung ayu? Nang warung iso tumaknina. Nang khausyu. Ora pokro kula jenengan. Ana acara bareng siji pengajian, siji orkes. Niki lek ten Bojonegoro, pengajiane ora payu, orkese sing rame. Seje karo Tuban, Tuban Kota Wali kok. Lek wong kene ya milih pengajiane sing ditinggal. Maksudnya ora diopeni. Lho niki rata kok. Termasuk sing nyekeli mik. Lho anggite sampean nek wis dadi kiai nang apik-apik ana. Nek wis kiai nang salat iso khusuk-khusuk ana pret. Pengen roh wonge aku. Aja kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki poke wong salate khusuk. Nate dites Kanjeng Nabi kon khusuk rong rakaat gagal. Iku Sayyidina Ali. Apa maneh trimo Sayyidina Anwar? Sayyidina Taufik bareng ya setel kok. Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarep ku ana wong salat lambine putih tipis nganggo kaos rangkepan ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng meripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Lho ngene iki sing kiai apa mana sing rapatek kiai tambah nemen. Lho kabeh wong ngoten niki wis nas dawuh Quran bal tusirunal hayatat dunya rata menungsa ku luwih kepencut luwih milih kenikmatan donya mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa akhirat iku luwih bagus akhirat iku luwih langgeng. Lah Ramadan niki Bapak Ibu satu momentum kesempatan emas kangge kula jenengan supaya mboten col donya karo akhirate ben akeh donyan ben akeh akhirate timbang donyane mergo 11 bulan selain Ramadan kula jenengan iki jelas akeh donyane timbang akhirate. Ayo, sewelas wulan sak liyane Ramadan, kula jenengan ganjarane kalih dosane kathah pundi? Alhamdulillah, jujur-jujur. Bu, wong iku nek antara ganjaran karo dosane akeh dosane binjing no akhirat panggonane jelas. Ten pundi? Kok kendel sampean? Modele kaya wis siap. Nah, Ramadan satu bulan aja nganti donyane ngalahno akhirate. Sementara waktu sakulan Ramadan ki donya dikesampingkan. Ben imbang. Kok saged ngoten? Nggih, wong Ramadan niku bonus e Gusti Allah sing luar biasa. Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina luwih apik timbangane 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Saman maca tasbih sepisan wulan Ramadan, subhanallah iku padha karo subhanallah ping 1000. Pokoknya amal siji diganjar 1000. Sholat jamaah sepisan podo karo jamaah peng sewu khatam Quran sepisan ulan Ramadan podo karo khatam Quran peng sewu. Aku lo sampean lo kapan iso ngatamno Quran peng sewu nek ulan Ramadan? Sedekah 1000 rupiah ulan Ramadan podo karo sedekah 1 juta. Sedekah 10.000 podo karo sedekah 10 juta. Jenengan sedekah gedang goreng siji, jenengan nuncalno wong darusan kelotak kena ndase. Iki podo karo sedekah gedang goreng 1000. Masya Allah, pokoknya amal siji ditikelno 1000. Ngono ku sik dikai Lailatul Qadar. Suwengi nilaine khairun min alfi syahrin, luwe apik timbangane 1000 bulan. 1000 ulan ku nek diitung 83 taun punjul petang ulan. Dadi umat Muhammad niki umpamane sak lawase urip menangi Lailatul Qadar ping 10 ngono ae. Iki padha karo 840 taun ibadah tok. Gak kepotong turu, gak kepotong ngising, gak kepotong mangan, gak kepotong apa-apa. Alhamdulillah. Cuma ngapunten Bapak Ibu, Ramadan iki ya bungah tapi ya kudu digandengi prihatin. Mergo ana kaidah tadu'afati sayyi'at kama tadu'afatil hasanat.